ku mulai untuk mencurahkan isi hati yang sampai saat ini belum pernah terucapkan. Untuk merindukan bulan hanya dalam batas mimpi saja. Mencapai dirimu, oh, terlalu muluk di anganku. Menyadari sangatlah tak mungkin menjangkaumu, namun hati kecilku, oh, sungguhlah mengharap darimu.